Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fi al-Qur'an al-Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. حاضرين جماعة الجمعة يعني مليكم الله سبحانه. Tidak bisa membedakan orang kaya atau orang miskin dari pakaian yang dia kenakan. Tidak bisa bedakan antara suku satu daerah dengan daerah lain juga dari busana yang dipakai. Tidak bisa membedakan antara penguasa raja-raja dengan rakyat jelata juga dari baju, seragam, pakaian kebesaran. Tapi hari ini semua pakaian itu dilepaskan. Yang raja dan mahkotanya melepaskan baju kemewahan. Orang-orang kaya. Tapi pada hari ini semua itu dicopot, dilepaskan dari tubuh manusia. Hari ini tanggal 8 Zulhijjah, hari tarwiyah, hari yang ditunggu-tunggu oleh orang beriman, hari melepaskan segala status sosial, kemuliaan, kebanggaan, lalu berganti pakaian itu dengan pakaian kematian. Warnanya putih, tidak berjahit, hanya dua helai bagi laki-laki, sehelai penutup dari pusar ke bawah, sehelai menutup tubuh di atas. Dan nanti malam adalah malam pertama memakai pakaian kematian. Hanya satu malam saja menggunakan pakaian itu, tanggal 8 malam tanggal 9. Karena tanggal 9 malam 10 setelah melontar mereka akan melepas. Tapi komplit satu malam. Ini adalah malam pertama gladi kematian. Mana pakaian sutra yang mahal? Tinggal. Mana pakaian kekuasaan, jabatan? Semuanya tidak dibawa. Oleh sebab itu mereka yang keluar dari ibadah ini, janji yang pernah diucapkan Nabi Muhammad SAW untuk mereka, al-hajjul mabrur, haji yang mabrur, laisa lahu jazaa' illal jannah, tidak ada balasan lain kecuali surga. Mengapa demikian? Karena mereka mati sebelum mati. Mereka sudah merasakan pakaian kematian sebelum mati itu datang. Mereka sudah merasakan satu malam di alam kubur sebelum mereka masuk ke alam barzah. Itu inti daripada ibadah. Oleh sebab itu orang yang tidak memahami hakikat ibadah hanya bermain-main saja, berputar-putar di samping Ka'bah, berlari-lari dari Safa dan Marwah, melontar jumrah ula, wusta dan Aqabah, berganti pakaian, tertawa terbahak-bahak, dan setelah itu tak berkesan sama sekali, maka tak ada hakikat ibadah yang melekat dalam hati sehingga merubah perilaku. Tanggal 8 ini semua manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala Sampai hari ini kalaulah tidak dibatasi karena sempitnya tempat, ruang dan waktu, tidak terhitung berapa banyak orang yang ingin berangkat. Tapi begitu jumlah manusia bertambah, sedangkan luas padang Arafah tidak pernah bertambah luas, maka satu-satu solusi adalah kuota jatah keberangkatan. Satu daerah membayar ongkos naik haji sampai menanti 10-20 tahun lamanya. Apa yang dinantikan? Apa yang ditunggu-tunggu? Yang ditunggu itu hanyalah merasakan pakaian kematian, merasakan mati sebelum mati, merasakan melepaskan status sosial. Tidak ada lagi yang dihormati dan dimuliakan, karena semuanya adalah calon-calon bangkai yang akan dimakan cacing tanah. Tidak ada lagi yang dibanggakan. Oleh sebab itu, keluar dari ibadah, keluar dari wukuf, keluar dari haji, hilang angkuhnya, hilang sombongnya, lepas dari segala keegoan, keakuannya. Itulah mereka yang sudah lulus dalam ujian ibadah. Syahadat dia lulus, berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Salat lulus, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Bahkan ditambah dengan doa dan tahajud qobliyah, ba'diyah, witir. Puasa lulus, 14 jam lamanya menahan makan, menahan minum. Tapi ketika diminta untuk melepaskan pakaian kebesaran, diminta untuk meninggalkan dunia sejenak, maka bangkit cintanya kepada dunia. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, kamu amat sangat cinta kepada dunia sebenar, sekuat-kuat cinta. Oleh sebab itu, maka dalam puncak ibadah dalam Islam adalah ibadah menunaikan faridah fardu haji bagi setiap yang beriman. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakannya sekali saja. Kenapa demikian? Karena beliau ingin mengajarkan bahwa ada ibadah lain di tanah air, berbagi kepada orang lain. Sekali fardu, ibadah ini juga mengajarkan kepada kita bagaimana giat mencari harta. Orang Islam tidak disuruh untuk duduk saja di masjid. Idza qudiyatis shalah, kalau salat sudah dilaksanakan, fantashiru fil ard, bertebaranlah di atas muka bumi Allah. Untuk apa? Wabtaghu min fadlillah, cari rezeki karunia Allah Subhanahu wa taala. 9000 kilometer dari Asia Tenggara ke tanah suci Makkah dan Madinah tidak dapat ditembus tanpa materi. Transportasi, akomodasi, konsumsi, makan, tempat tinggal, ongkos pesawat. Oleh sebab itu, maka orang yang memilih untuk tidak punya harta, memilih merasa kalau miskin lebih cepat masuk surga, maka sesungguhnya surga juga berpihak kepada orang-orang yang kaya dan punya harta. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu tempat di dalam surga. Siapa yang mampu membangun masjid? Orang yang kaya. Man ala thalatha banatin, siapa yang membesarkan tiga anak perempuan, fa'addabahunna, diberikan pendidikan yang baik dan layak, wazawwajahunna, dinikahkan dengan orang yang layak, sopan, taat beragama, barakhlakul karimah, wa ahsana ilayhinna, dia buat baik sampai kematian tiba, falahul jannah, surga baginya. Pendidikan mahal, melambung tinggi, harga pakaian, harga pendidikan, harga kehidupan. Siapa yang sanggup mendidik tiga anak perempuan? Orang-orang kaya. Ana, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku wakafilul yatim, dan orang yang menyantuni anak yatim, kahataini fil jannah, seperti ini dalam surga. Nabi menunjukkan as-sababah, jari telunjuk, wal-wusta, jari tengah, wa farraja bainahuma, beliau jarangkan antara jari telunjuk dan jari tengahnya, menunjukkan betapa dekatnya baginda dengan orang yang menyantuni anak yatim. Siapa yang sanggup menyekolahkan anak yatim? juga orang-orang kaya. Lalu ketika kematian tiba, siapa yang amalnya mengalir tidak putus? Disebutkan dalam Sahih Muslim, idza matal insan, kalau insan manusia itu mati, inqata'a, putus. Tapi ada yang tetap mengalir, di antara yang mengalir itu adalah sadaqatun jariyah, sadaqah jariyah. Siapa yang mampu bersedekah? Juga orang-orang kaya. Oleh sebab itu dalam hadis dikatakan at-tajirus saduqul amin. Tajir, pedagang, saduq, jujur, al-amin, amanah, ma'an nabiyyin. Mereka akan dibangkitkan di padang mahsyar bersama para nabi, was-siddiqin, bersama orang-orang yang benar, was-syuhada, bersama orang yang mati syahid, was-salihin, bersama orang-orang yang saleh. Oleh sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak miskin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang kaya tapi hidup bersahaja. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang banyak harta tapi mencari harta bukan untuk dunia. Dunia hanya jembatan menuju akhirat. Ibadah haji mengingatkan kepada mati. Setelah keluar dari mati hidup kembali, maka kehidupannya adalah untuk menuju akhirat. Kalaupun dia sibuk mencari harta, pagi pergi pulang petang, maka yang dicarinya itu untuk menerangi kuburnya. Al-Kayyis, orang yang cerdas. Al-Kayyis, orang yang berakal. Bukan orang yang IQ-nya tinggi, bukan orang yang indeks prestasinya melambung. Orang yang cerdas adalah mandana nafsahu, orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia mampu beramal setelah mati. Bukan beramal sebelum mati. Membangun rumah yang besar, beramal sebelum mati. Membeli kendaraan yang mahal, beramal sebelum mati. Tapi ada orang yang cerdas. Siapa itu? Orang yang mewakafkan tanahnya untuk masjid, beramal setelah mati. Orang yang menyekolahkan anak yatim, pendidikan gratis, beramal setelah mati. Itulah orang yang cerdas. Karena itulah yang akan tetap dibawa setelah mati. Mengapa sampai hari ini kita masih hidup? Tanggal 8 Zulhijjah, berapa banyak orang yang amat sangat ingin hidup hari ini. Tapi ternyata ada yang lebih cepat daripada keinginan, yaitu kematian. Jawabannya ada dalam surat Al-Mulk juz 29. Alladzi khalaqal mauta, dia yang menciptakan mati. Wal hayata, dia yang menciptakan hidup. Untuk apa dia buat hidup dan mati? Untuk apa dia ciptakan ada kehidupan, ada kematian? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa yang paling baik amala. Bukan jabatannya, bukan hartanya, bukan rupanya, bukan kuasanya. Allah ciptakan hidup dan mati, Allah ingin menguji siapa yang paling baik amala, amalnya. Hai orang yang kaya, hai orang yang punya kuasa, semua akan sirna, tinggal, tak berkesan apa-apa. Karena dunia ini hanya sementara. Yang kekal abadi adalah illalladzina amanu, kecuali iman, wa amilus salihat, dan amal saleh. Hari ini sayyidul ayyam, induk dari segala hari. Dianjurkan untuk membaca surat Al-Kahfi sampai tenggelam matahari. Bagi yang belum membaca, selesai sholat Jumat ini masih ada kesempatan untuk membaca. Tidak ada kata terlambat. Man qara'a surat Al-Kahfi yawmal jumu'ati, siapa yang membaca surat Al-Kahfi hari Jumat, adha'a lahu min nur, Allah terangi, Allah beri dia pencerahan. Ma bainal jumu'ataini, sampai Jumat yang akan datang. Selama 7 hari ini hatinya akan terang, membedakan antara yang hak dan batil. Kita bisa melihat bukan karena kita punya mata, tapi karena ada cahaya pencerahan dari Allah Ta'ala. Yang hari ini terlambat, yang hari ini sakit, yang hari ini sedang berada di jalan tol dalam perjalanan panjang, dapat melihat berapa banyak orang yang duduk-duduk di tepi jalan tidak sholat Jumat. Butakah mereka? Tidak. Mereka tak mendapat pencerahan. Tak dapat membedakan mana hak, mana batil, mana bengkok, mana lurus. Lalu siapa yang memberikan pencerahan itu? Allah. Salah satu cara Allah memberikan pencerahan, man qara'a surat al-kahfi, siapa yang membaca surat al-kahfi, yaumal jum'ah, hari Jumat, adha'a lahum min nur, Allah berikan dia pencerahan. The likeness, Allah akan berikan cahaya. Ma bainal jum'ataini, sampai Jumat berikutnya. Di antara isi ayat surat al-kahfi, ayat yang terakhir 110, apa kata Allah subhanahu wa ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbihi, siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, faly'amal 'amalan shaliha, tak ada cara lain, hanya dua saja. Pertama, faly'amal 'amalan shaliha, hendaklah dia beramal saleh yang hari. Al-'amalus shalihu fihi ahabbu ila Allah, 360 hari dalam setahun, tidak ada hari yang paling disukai Allah, tidak ada hari yang paling dicintai Allah untuk beramal. Min hadhil ayyamil ashri, melebihi 10 hari ini. Hanya tinggal 3 hari saja. 8, besok 9, dan kemudian hari Sabtu, hari Ahad, berakhirlah 10 hari yang dimuliakan Allah itu. 7, tak dapat kita ulang lagi. Menetes air mata darah, lan tarji'al ayyamul lati madat, tak akan terulang hari yang sudah berlalu. Jumat ini pun sudah habis setengah hari, kita hanya ada kesempatan 2 hari setengah lagi. Inilah kesempatan, dia akan datang lagi tahun depan pasti, insya Allah. 10 hari ini akan datang lagi tahun depan, tapi apakah kita masih ada di dalam hari-hari itu? Tak ada jawaban pasti. Manfaatkanlah hari terbaik ini dengan amal-amal saleh, membaca Al-Quran, berzikir, berinfak, bersedekah, watawasau bilhaq, watawasau bissabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيد السادات وعلى آله وأصحابه أهل الفضائل والكرامات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وتركنا على المعجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال تعالى في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنزل الرحمة والسلامة والبركة على هذه الجماعة اللهم دفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والمنكر من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة اللهم انصر إخوانا المجاهدين المظلومين المستضعفين في فلسطين وفي روهينيا ومن مشارق الأرض إلى مغاربها Allahumma izzal Islam wal muslimin wa qulil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'udzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azhim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi ya'tikum ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة